Lalu yang kelima, yang kelima itu ini wortel, timun. Ngetes aja masih sadar nggak? Timun ya, timun ini kalau Anda potong, teman-teman, teman Anda potong timun ini ditaruh di atas langit-langit, lumayan bisa ngurangi bau mulut. Keren kan timun? Atau Anda mau bikin lauk pakai, saya suka timun, tapi timun yang saya buat biasanya saya buat jadi ada semacam lauknya saya. Lauk saya di kampung, tapi insya Allah sehat. Timunnya dipotong, belah tengahnya, curut gitu kan, lalu dikerok, krok, krok, krok, krok, krok, krok gitu. Lalu nanti kerokan timun tadi Anda campurkan sama cabai rawit. Kasih garam ya, kasih terasi yang sehat sedikit. Lalu nanti timun tadi dimakan sebagai dimakan sebagai temannya ikan. Ikannya ikan gabus. Ikan gabus itu salah satu ikan yang paling baik untuk kulitnya dan sisiknya, itu bisa digunakan di blender. Nanti saya ajarin caranya. Resep pakai ikan gabus untuk tulang. Terutama tulang-tulang yang sudah uzur, udah tua, yang kerotok-kerotok gitu. Kenapa banyak orang zaman sekarang banyak osteoporosis? Karena tubuhnya asam. Asam gara-gara apa? Kebanyakan gula, kebanyakan nasi, kebanyakan minyak, kebanyakan tepung, itu asam semua tuh. Dan pikirannya pun asam. Orang yang pikiran asam tuh seperti apa? Mukanya gak nyenengin, gak ada senyum-senyumnya. Asam banget gitu liat mukanya itu. Makanya bayi, kenapa bayi itu wajahnya nyenengin? Bayi-bayi 6 bulan, 0 sampai 6 bulan. Karena dia minum ASI kan? Kenapa ASI? Karena ASI itu pH-nya alkalin. Kalau ASI itu dicek pakai pH, maka pH-nya 8. Mirip sama air zam-zam. Maka kalau Anda mau sehat, maka minum? Bukan minum ASI. Minumlah seperti ASI gitu loh. Ya kan gitu, pH-nya alkali. Air alkali, atau kalau gak dapat air alkali, maka Anda makan beliau-beliau ini. Ini kan semua alkali semua nih, sebagian besar. Timun, wortel, sayuran itu sebagian besar alkali. Ya. Buah-buahan sebagian besar alkali. Kecuali durian. Durian itu kan asam. Cenderung asam. Boleh gak makan durian? Bagus, durian itu bagus. Baik, ya. Apalagi Anda makan sama bijinya. Bukan ditelan. Karena biji durian itu juga bermanfaat untuk menguatkan tulang. Jadi makan wah-wah-wah aja dari tadi. Hey, yeah. Oh, ah-wah-wah. Iya, biji durian direbus, dikukus. Kayak orang tua kita zaman dulu tuh loh. Dimakan. Sebenarnya kalau saya ya, tadi saya di Purwakarta dikasih makan durian sama panitia. Saya makan. Enggak banyak tapi. Kalau banyak saya tahu akibatnya ke badan saya. Langsung ngomel dia. Kembung. Itu terus itu. Tadi saya makan tiga potong saya makan. Bukan tiga buah, tiga potong. Tidak apa-apa, makan aja. Ya, ya. Durian segede-gede gaban gitu. Apa namanya itu tadi? Hah? Bawon. Bawor. Durian itulah. Segede... kalau kelapa digabungin dua, segitulah gede duriannya. Gede banget. Gak tau kalau durian Nabi Adam kayak apa, saya gak tau. Sedangkan Nabi Adam gede banget kan? Gede banget ya. Gak usah, itu intermezzo aja. Ini begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.